نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد خان في الدين وحتف الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita masih pada pembahasan al-khusyu fi shalah. Khusyuk di dalam menunaikan sholat. Telah kita bahas satu pembahasan bahwa seorang insan dia akan bisa khusyuk di dalam sholatnya dikala barakallahu fikum hati dia betul-betul memikirkan sholat. Kemudian kekhusyuan tersebut akan muncul, akan nampak dari jawarihnya, gerakan-gerakan anggota badannya. Telah kita sebutkan keutamaan khusyuk dalam sholat. Allah Subhanahu wa Taala menyatakan qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman. Sifat orang yang beriman itu adalah alladzina hum fi sholatihim khasyi'un, mereka itu khusyuk di dalam sholat-sholatnya. Kemudian barakallahu fikum, upaya yang kedua dari upaya-upaya seorang insan itu bisa khusyuk di dalam sholat adalah merasa dan meyakini bahwa dirinya sedang bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, "Idza waqafta tusalli fa'taqid annaka tunajillah azza wa jalla." Kama qala dzalika Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu." Yatakallamu ma'allah. Bila engkau berdiri menunaikan sholat, yakinlah bahwa engkau itu sedang berbicara dengan Allah. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Rasulullah alaihissalatu wasallam, bila inna ahadakum, bila salah satu di antara kalian qoma, dia berdiri dalam sholatnya, fa innahu yunaji rabbahu. Fa innahu yunaji rabbahu. Sungguh dia itu sedang bermunajah dengan Allah. Apa yang dimaksud dengan munajah? Yatakallamu ma'allah. Dia sedang berbicara dengan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barakallahu fikum, artinya dari kalimat-kalimat ini adalah ketika kita menunaikan sholat, kemudian kita membaca zikir-zikir yang kita baca, kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya seyogyanya kita itu menghayati apa? Maknanya. Kita takbir, kita iftitah, barakallahu, kita ta'awud, kita bismillah, kita baca al-fatihah, kita mengucapkan amin, kemudian kita baca suratan, kita ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, ketika bangkit dari sujud atau duduk di antara dua sujud, ketika tahiyat. Semestinya kita berupaya untuk memahami makna-maknanya. Berupaya untuk memahami makna-maknanya. Dengan kita memahami makna-maknanya, berarti kita tahu kita itu sedang ngapain. Bukan cuma sebatas seperti orang yang berbicara sendiri. Tapi kita sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yatakallamu ma'allah. Berbicara dengan Allah. Wa'alam annaka idza qara'ta al-fatihata fa'innaka tunajillah wa tuhawwiruhu. Perhatikan barakallahu fikum. Ketahuilah bahwasanya bila engkau itu membaca Al-Fatihah, engkau sedang berbicara dengan Allah, wa tuhawiruhu, dan mengajak ngobrol. Tuhawir itu apa? Berbicara, bukan cuma sebatas berbicara dari satu pihak. Hiwar itu bercakap-cakap, berbicara dari dua luar biasa, akan-akan seperti itu barakallahu fikum. Kenapa demikian? Tsabata fi sahih min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, telah sahih dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu wasallam pernah menyatakan, ini hadis qudsi, qala Allah taala qasamtu sholata baini wa baina 'abdi niswain, aku bagi salat itu menjadi dua bagian, bagian untuk diriku dan bagian untuk hambaku. Aku bagi salat itu menjadi apa? Bagian untukku dan bagian untuk hambaku. Menjadi dua bagian. As-shalah yang dimaksud di sini adalah qiraatul Fatihah. Ini maksud di sini adalah surat, membaca surat Al-Fatihah. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Bila seorang hamba sudah masuk membaca Al-Fatihah, kemudian dia mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah, Allah mengatakan hamadani 'abdi. Hambaku telah memujiku. Kita barakallahu fiikum lihat salat ini. Kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Kita hayati maknanya. Maka Allah Subhanahu wa taala di atas arsy mengatakan apa? Hamadani 'abdi. Hambaku telah memujiku. Jadi benar-benar apa? Bagaikan apa? Seorang itu hiwar. Berbicara dan pun apa? Bercakap-cakap. Ya takallam barakallahu fiikum. Dengan kita menghayati maknanya, dan kita menghayati maknanya, maka kita betul-betul menghadirkan hati kita dalam sholat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa artinya? Alhamdu, segala puji. Lillahi, hanya untuk Allah. Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Kita menghayati barakallahu fiikum, seakan-akan kita berbicara dengan bahasa Indonesia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Betul-betul kita hayati. Allah mengatakan hamadani 'abdi. Hambaku telah memujiku. Anta taqul alhamdulillahi rabbil alamin wallahu min fawqi sab'i samawat yaqul hamadani 'abdi. Engkau mengatakan satu ayat alhamdulillahi rabbil alamin, kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wallahu min fawqis sama wa wallahu min fawqis sab'i samawat, dan Allah dari atas langit, di atas langit yang tujuh, mengatakan hamadani 'abdi. Ini dikatakan barakallahu fika apa? Al-munajah, sedang berbicara dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qala ar-rahmanir rahim. Bila seorang hamba membaca ayat yang kedua, apa itu? Ar-rahmanir rahim. Qala Allah taala athna 'alayya 'abdi. Hambaku menyanjungku. Bukan cuma memuji, menyanjung. Barakallahu fikum. Allah menjawab. Ketika kita membaca apa? Ar-Rahmanir Rahim, langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, langsung dijawab oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul barakallahu fikum, kita membaca Allah pun apa? Mendengarkannya, as-sami' al-basir. Barakallahu fikum. Wa idza qala malik yaumiddin, qala majadani 'abdi. Bila hambaku mengatakan maliki yaumiddin. Apa artinya maliki yaumiddin? Malik, sang penguasa. Yaumiddin, hari kebangkitan, hari kiamat. Qal, Allah mengatakan majadani 'abdi. Hambaku telah mengagungkanku. Hambaku telah mengagungkanku. Barakallahu fikum. Jadi ketika kita baca Malik Yaumin, bukan cuma sebatas kalimat kita baca sebatas itu. Ada maksudnya Malik. Sehingga barakallahu fikum, dijelaskan oleh para ulama, tiga ayat ini sebagai apa? Dasar dari ibadah. Aslul ibadah. Kenapa barakallahu fikum? Seorang ketika beribadah kepada Allah, dia harus apa? mencintai Allah. Alhamdulillah. Yang kedua dia apa? Barakallahu fikum. Raja, berharap kepada Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Seorang mengatakan Allah itu Ar-Rahman, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa tiba-tiba mengatakan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Karena ada harapan. Ada sesuatu yang kita harapkan dari Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Barakallahu fikum. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian Malik Yaumiddin. Menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Malik. Apa itu Malik? Sang penguasa. Kapan menguasai ini? Secara khusus di sini disebutkan Yaumiddin, ketika sudah tidak ada penguasa satupun. Ketika sudah tidak ada penguasa satupun, barakallahu fikum. Dialah Allah Maliknya. Barakallahu fikum. Pada saat ini, pada zaman ini, ada orang yang merasa dirinya sebagai apa? Malik, penguasa. Iya kan? Walaupun dia barakallahu fikum tidak memiliki kekuasaan. Bukan seorang raja, bukan pula seorang presiden, bukan pula seorang pemimpin daerah. Tapi terkadang dia merasa memiliki kekuasaan. Sang penguasa. Nah, barakallahu fikum, ketika manusia sudah dikumpulkan semua. Ada enggak yang merasa dirinya sebagai sang penguasa? Enggak ada satupun. Bahkan disebutkan oleh Allah, disebutkan oleh Rasul, pada waktu itu manusia pada kondisi apa? Memiliki perasaan takut yang luar biasa. Sampai barakallahu fikum, hadis yang sangat masyhur menceritakan tentang kondisi apa barakallahu fikum padang mahsyar. Rasul mengatakan bahwa kelak di padang mahsyar manusia itu tidak ada satupun yang berpakaian. Apa kata Ibunda Aisyah? Hah? Bagaimana dengan aurat kami? Apa kata Rasul barakallahu fikum? Sudah enggak ada yang berpikir tentang apa? Aurat melirik sana lu sudah enggak ada barakallahu. Kenapa? Semua sudah fokus dengan apa yang akan mereka dapatkan. Nunggu catatan amalannya itu akan diberikan oleh Allah dari arah kiri atau dari arah kanan. Barakallahu fikum. Di situ hanya Allah Sang Malik. Kenapa mengungkapkan Malik Yaumiddin? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis ini, "Majaddani abdi, hambaku telah mengagungkanku." Barakallahu fikum. Jadi betul-betul apa? Sebuah kondisi seorang hamba itu seakan-akan sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba ini memujinya, hamba ini menyanjungnya, dan hamba ini juga mengagungkan. Hamba ini mengagungkan. Barakallahu fikum. Nah, kalau kondisinya seperti itu, baru sang manusia betul-betul barakallahu fikum khusyuk di dalam sholat. Mampu khusyuk di dalam sholat. Dijelaskan barakallahu fikum oleh para ulama, di antara sebab seorang itu betul-betul bisa khusyuk dalam sholat, ketika dia merasa bahwa ini adalah sholat yang paling terakhir. Sholat ya, paling terakhir. Artinya apa? Sudah gak ada sholat lagi setelah ini. Sudah tidak mampu sholat lagi setelah ini. Dia merasa sholat maghrib ini adalah sholat yang terakhir bagi dia. Dia tidak yakin kalau dirinya bisa sholat di waktu isya. Sehingga betul-betul mengkondisikan diri bagaimana apa? Dia itu bisa sholat dengan sebaik-baiknya. Barakallahu fikum. Dalam masalah ibadah, para sahabat dan para ulama demikian kondisinya. Dalam semua ibadah. Al-Imam Ibnu Mas'ud rahimahullah ta'ala berbicara dalam masalah nikah. Nikah itu ibadah bukan, barakallahu fikum? Hah? Ibadah atau sebuah fase kehidupan yang semestinya dilewati oleh manusia. Ibadahan ya. Kalau kita niatnya ibadah barakallahu fikum, bukan cuma sebatas pelampiasan syahwat, maka rumah tangga kita akan baik barakallahu fikum. Tapi kalau nikah itu sebatas sifatnya pelampiasan syahwat saja, ya namanya syahwat manusia barakallahu fikum. Ada muncul bosannya. satu bulan sudah bosan, sudah berpikir apa? Yang lain. Tanaman tetangga lebih subur dan lebih hijau. Padahal punya dia sudah apa? Berbunga. Itu kondisi manusia barakallahu fikum. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Kalau seandainya aku tuh besok aku akan mati, hari ini aku nikahi dia." Paham maksudnya barakallahu fikum? Kalau seandainya besok adalah hari terakhirku, hari ini aku nikahi dia. Menunjukkan apa barakallahu fikum? Pentingnya perkara nikah. Ibadah barakallahu fikum. Sebuah ibadah. Dalam pernikahan barakallahu fikum, manusia itu mampu mengamalkan berbagai macam amalan-amalan. Sampai barakallahu fikum, apa yang kita suapkan pada istri kita terhitung sebagai apa? Ibadah, sedekah. Semua barakallahu fikum, seorang wanita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam surga ketika dia sudah menikah. Apa kata Rasul? Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha. Bila mana seorang wanita sudah puasa, bila mana seorang wanita sudah menunaikan salat 5 waktu yang diwajibkan kepadanya. Kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan. Wa hasanat farjaha, dia menjaga kemaluannya, dia menjaga dirinya. Wa ta'at ba'laha, dia mentaati suaminya. 4 hal barakallahu fikum. Salat, puasa, menjaga diri. Kemudian taat kepada siapa? Suami. Apa yang akan Allah berikan kepadanya? Tadkhulul jannata min ayyi abwabin sya'at. Dia akan masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Luar biasa. Bagi kaum wanita itu untuk masuk ke dalam surga, masyaallah barakallahu fikum. Ada satu hadis yang menyebutkan secara khusus 4 saja. Mau sholat, mau puasa, mau menjaga diri, mau barakallahu fikum, taat kepada suami. Sholat 5 waktu, akhwat salafiyah masyaallah dijaga. Kemudian puasa bulan Ramadan, alhamdulillah. Kemudian barakallahu fikum menjaga diri, alhamdulillah. Sudah berhijab rapi. Yang keempat barakallahu fikum, taat kepada siapa? Suami. Mudah kan untuk taat kepada suami? Jawabannya apa? Mudah, enggak susah. Yang penting apa? Sabar saja. Barakallahu fikum. Nikah adalah sebuah anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kenikmatan yang Allah berikan bagi hamba-hambanya. Barakallahu fikum, di antara hal yang memudahkan seorang manusia mendapatkan pasangan hidup itu ibadah. Itu apa? Ibadah. Dengan dia fokus rajin beribadah kepada Allah, dia akan mendapatkan pasangan hidup. Walaupun pada kondisi dia sebagai seorang miskin, artinya apa? Tidak punya harta, atau pada kondisi wajahnya itu apa? Di bawah rata-rata misal, barakallahu fikum. Enggak ganteng atau enggak cantik. Kalau dia rajin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan pasangan hidup. Barakallahu fikum, pernah dengar namanya seorang imam namanya Al-Imam A'masy? Beliau itu perawi hadis barakallahu fikum. Dijuluki sebagai A'masy itu dikarenakan pandangannya itu apa? Rabun. Pandangannya rabun. Saking enggak jelasnya beliau ketika memandang, ada di sebelahnya muridnya, beliau berludah pun enggak lihat kalau di situ ada muridnya. Karena barakallahu fikum, pernah suatu hari dalam majelis Imam A'masy rahimahullah taala, ada satu jadid, orang yang baru pertama kali menghadiri majelisnya Imam A'masy, melihat di sebelah Imam A'masy itu kosong, yang lain penuh. Di depan kosong, datang dari belakang langsung apa? Duduk. Ternyata kebiasaan Imam A'masy berbicara sebentar, beliau apa? Berludah. Bicara, berludah. Bicara, berludah. Dan beliau ketika dalam majelis ada keributan, langsung selesai taklimnya. Majelisnya langsung selesai. Sehingga ketika sang apa barakallahu fikum, talib ini qadarullah kenapa ludahnya Imam A'masy, semua dah diem aja nanti bubar majelisnya. Karena enggak lihat barakallahu fikum terus seperti itu. Tapi ternyata barakallahu fikum dalam kondisi yang dari sisi fisik kekurangan. Ada kekurangan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada beliau seorang wanita yang sangat cantik. Istri beliau sangat sangat cantik. Beliau sendiri yang berbicara barakallahu fikum. Beliau sendiri yang berbicara. Ketika selesai menikah, beliau mengatakan, ana wa anti fil jannah, insyaallah. Aku dan kamu di surga, insyaallah. Istrinya heran. Baru nikah, tiba-tiba mengatakan demikian. Ada apa ini? Sang istri mengatakan, kaifa arafta dzalik? Bagaimana engkau tahu kita berdua di surga? Apa jawaban Imam Amas? Aku bersyukur atas nikmat yang Allah berikan mendapatkan engkau sebagai seorang istri. Dan engkau bersabar ala dhamimati atas kekuranganku. Asyakir wa sabir fil jannah. Orang yang bersyukur dan orang yang bersabar itu di mana? Di surga. Masya Allah. Dapat istri cantik, bersyukur. Istrinya dapat seorang suami yang apa? Memiliki kekurangan, bersabar. Orang yang bersyukur dan orang yang bersabar tinggalnya di surga. Syahidnya barakallahu fikum adalah apa? Dengan ketekunan Al-Imam Amas rahimahullah ta'ala, dengan kesungguh-sungguhan Al-Imam Amas rahimahullah ta'ala dalam beribadah kepada Allah, dalam menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berikan hadiah kepada Al-Imam Amas seorang wanita, seorang istri yang sangat cantik. Sudah menikah semua kan ya? Belum dua. Masih muwahid. Barakallahu fikum. Intinya barakallahu fikum, dengan kita melakukan hal-hal tadi, kita betul-betul akan mendapatkan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula barakallahu fikum dalam bab sholat tadi. Kita bersungguh-sungguh dalam menunaikan sholat. Kita betul-betul menghadirkan hati di dalam menunaikan sholat. Maka kita akan mendapatkan apa yang menjadi impian kita. Barakallahu fikum. Semakin rajin kita dalam beribadah kepada Allah, semakin rajin kita dalam menuntut ilmu, masa depan kita semakin cerah. Masa depan kita semakin baik. Barakallahu fikum. Kalau kita betul-betul mau mengamalkan ilmu, barakallahu fikum, Rasulullah SAW pernah menyatakan dalam sebuah hadis, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dalam Adabul Mufrad. Thalathatun kulluhum dhaminun 'ala Allah. In asya kufiya wa in mata dakhalal jannah. Tiga macam orang kata Rasul. Kalau dia hidup akan diberi kecukupan, dan kalau dia meninggal akan dimasukkan ke dalam surga. Enak enggak kira-kira? Hidup berkecukupan, mati masuk ke dalam surga. Enak enggak barakallahu fikum? Harapan setiap manusia. Kuncinya tiga. Salah satu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dakhala baitahu bisalamin. Siapa yang setiap kali masuk ke dalam rumah dia mengucapkan apa? Salam. Setiap kali tapi barakallahu fikum. Bukan apa? Ya kalau pas pergi jauh baru masuk mengucapkan salam. Kita keluar masuk rumah itu selalu mengucapkan salam. Mau ada orang, mau enggak, kita mengucapkan salam barakallahu fikum. Mau keluarnya 5 menit, mau keluarnya 1 menit, mau keluarnya 5 jam, mau keluarnya 5 hari, masuk mengucapkan apa? Salam. Man dakhala baitahu. Siapa yang masuk ke dalam rumahnya bisalamin, selalu dengan mengawali mengucapkan apa? Salam. Berat enggak barakallahu fikum? Ya. Mengucapkan salam setiap kali masuk rumah berat enggak? Kayaknya berat ya. Seringnya kalau mengucapkan salam nanti kalau pulang sampai rumah baru apa? Assalamualaikum. Pulang kerja, assalamualaikum. Tapi kalau habis duduk-duduk di teras masuk ke rumah mengucapkan salam enggak? Habis nyirami tanaman di halaman kemudian masuk mengucapkan salam enggak? Seringnya kan enggak ya? Padahal warakallahu fikum konteks hadisnya man dakhala, siapa yang masuk. Artinya apa? Tidak dibedakan. Dijamin oleh Allah hidupnya barakallahu fikum. Dijamin. Mati masuk ke dalam surga. Apa cuma itu aja Mas, pasti bisa. Barakallahu fikum. Tidak akan mungkin orang mampu istiqomah untuk melakukan seperti itu kecuali dia adalah orang yang beriman kepada Allah. Artinya apa? Di belakangnya dia sudah punya apa? Iman dan takwa. Dia selalu mengucapkan salam. Yang kedua, barakallahu fikum, man kharaja min baitihi ilal masjid. Orang yang setiap hari itu keluar dari rumahnya menuju ke masjid. Sudah kita lakukan, barakallahu fikum. Alhamdulillah, sudah kita lakukan. Masuk ke dalam rumah, kita berupaya untuk selalu mengucapkan salam. Setiap hari kita berupaya untuk masuk ke dalam apa? Masjid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku selalu mengucapkan salam, juga rajin salat berjamaah, kok enggak diberi kecukupan juga ya hidupku. Itu semua tergantung dengan apa berarti? Nih, niatan kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguhnya sholat itu akan mencegah orang menunaikannya dari kekejian dan kemungkaran. Ada orang sholat mencuri, barakallahu fikum. Ada enggak? Orang sholat berzina, ada enggak? Orang sholat berbohong, ada enggak? Banyak, barakallahu fikum, terjadi seperti itu. Terus gimana antara ayat dengan kenyataan? Ayatnya benar, kenyataannya juga benar. Dia mencuri. Nah, barakallahu yang berarti ada kesalahan di sini. Apa itu? Praktek dalam sholatnya. Ima barakallahu fikum kurang ikhlas, ima kurang khusyuk, ima kurang baik, dan segala macam. Begitu pula tiga amalan yang disebutkan dalam hadis tadi. Kita merasa belum dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dalam salam itu hanya sebatas kebiasaan saja, bukan lillahi taala. Kita setiap hari keluar dari rumah masuk ke dalam apa? Masjid. Apa tujuan kita? Benarkah lillahi taala? Benarkah amalan itu benar-benar untuk Allah ataukah tidak, barakallahu fikum? Seperti itu. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baiti fi sabilillah wa qama qala alaihi salatu wasalam. Orang yang keluar dari rumahnya untuk membela agama Allah. Membela agama Allah itu banyak caranya. Kadangkala dengan tenaga, kadangkala dengan harta, kadangkala dengan apa? Lisan. Enggak mesti dengan tenaga, barakallahu fikum, ataupun dengan senjata kita memerangi kaum musyrikin, kita memerangi orang-orang kafir. Enggak mesti, barakallahu fikum. Dengan harta kita, barakallahu fikum, fisabilillah. Dengan lisan kita, barakallahu fikum, fisabilillah. Kita diberi kemudahan untuk apa, barakallahu fikum, mendakwahkan agama Allah. Kita diberi kemudahan untuk mendidik putra-putri kaum muslimin. Kita diberi kemudahan terus. Yang sifatnya itu semua adalah apa? Membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal ini, barakallahu fikum, kalau ada pada diri kita. Kalau ada pada diri kita, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang baik dan kita akan dimasukkan ke dalam apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Artinya betul-betul butuh pengorbanan tadi, barakallahu fikum. Enggak cuma sebatas kita berdoa mengangkat kedua tangan kemudian kita apa? Selesai, tidak. Ada upaya, ada usaha. Dulu, barakallahu fikum, kita pernah mendengar, sekarang tidak pernah kita dengar lagi ucapan anak-anak muda. Barakallahu fikum. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Masya Allah. Kayaknya kok apa? Indah banget hidupnya gitu, barakallahu fikum. Nah, seorang muslim, patokannya bukan itu. Hidup diberi kecukupan, mati masuk ke dalam surga. Apa itu kecukupan, barakallahu fikum? Hati kita itu betul-betul diberi apa? Perasaan cukup. Hidup di rumah yang sederhana bagaikan istana. Kalau hati enggak cukup, barakallahu fikum, hidup di bawah, di naungan rumah yang sangat megah, bagaikan hidup di bawah apa? Di dalam apa? Gubuk yang penuh kekurangan. Lihat sana, ini kok kurang ini. Lihat sana, ini kok kurang ini. Lihat sana, ini kurang. Terus kurang, terus. Gak pernah beres rumahnya. Tapi kalau seorang insan diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, betul-betul dia gunakan harta dia fisabilillah, waktu dia fisabilillah, apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya, terasa cukup, sudah. alihkan untuk hal yang lain. Barakallahu fikum. Kembali kepada titik permasalahan, bahwa seorang insan dikala dia beribadah kepada Allah, dikala dia beribadah kepada Allah, secara khusus di sini sholat, kemudian dia merasa sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa, sampai pada kalimat mampu menghayati kalimat demi kalimat yang dia baca dari ayat Al-Quran ataupun dari lafaz-lafaz zikir-zikir dalam ruku dan sujud dan seterusnya, maka niscaya barakallahu dia betul-betul mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat. Betul-betul mendapatkan apa? Kekhusyuan di dalam sholat. Wah, berat ini. Kenapa berat barakallahu fikum? Wah, sudah tua mikir harokat demi harokat, kata demi kata, gimana? Gak ada kata terlambat barakallahu fikum. Tidak ada kata terlambat. Kalau kita melihat para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, mereka punya latar belakang yang luar biasa, iya enggak? Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu punya latar belakang yang luar biasa barakallahu fikum. Tetapi Allah anugerahkan kepada beliau iman dan takwa. Iman dan takwa yang kemudian barakallahu fikum menjadi orang nomor dua dari kalangan kaum muslimin. Latar belakangnya masya Allah musyrikin. Al-Imam Qadhi Iyad barakallahu fikum dan para ulama yang lain bukan orang yang dari kecil belajar barakallahu, tidak, ataupun yang lainnya barakallahu fikum, enggak lupa namanya, intinya barakallahu fikum di situ mereka ada perjuangan bersungguh-sungguh. Kapan? Dikala mereka sudah merasa bahwa mereka itu betul-betul harus beribadah kepada Allah. Kita juga demikian barakallahu fikum, sudah harus merasa bahwa diri kita itu ataupun bahwa kita itu harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa salatu munajatun bainal musalli wa rabbih. Lam yarid mislu hadza fi jamil ibadati abadan. Maka salat itu adalah sebuah munajat, yaitu percakapan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun hadis ataupun dalil yang menyebutkan tentang ibadah-ibadah yang lain diungkapkan dengan munajah. Enggak ada barakallahu fikum. Puasa enggak juga, sedekah enggak juga, salat. Sehingga betul-betul dibutuhkan padanya apa? Kekhusyuan. Dibutuhkan padanya kekhusyuan. Seorang insan barakallahu fikum, kalau kita mau ngoreksi ataupun kalau kita mau ngoreksi diri barakallahu fikum, saya masih selalu terjatuh dalam kemaksiatan ini itu dan segala macamnya. Enggak usah jauh-jauh ngoreksinya, sebenarnya kesalahan saya itu di mana? Ini atau apa? Enggak usah jauh-jauh, yang perlu dikoreksi satu saja, salat. Sudah selesai. Kalau kita mau ngoreksi salat kita, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang baik. Maka kita akan menjadi orang yang baik. Terkadang barakallahu fikum muncul perasaan malas di dalam menunaikan sholat. Saya malas sekali dalam menunaikan sholat. Kadang semangat, kadang tidak semangat. Nah itu dikarenakan apa barakallahu fikum? Dikarenakan kita itu sedang lupa dengan hari akhir kita. Kita itu sedang lupa dengan akhirat kita. Tetapi dikala kita ingat barakallahu fikum, kita itu sebentar lagi akan mati. Kita itu sebentar lagi akan menghadapi apa? Hari yang sangat panjang. Hari di mana kita itu akan bertanggung jawab dengan semua yang pernah kita lakukan di muka bumi ini. Kebaikan-kebaikan barakallahu fikum akan Allah balas dengan kebaikan. Kejelekan-kejelekan barakallahu fikum, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan apa? Amalannya. Dia berpikir, terus gimana barakallahu fikum? Kalau saya selalu melakukan kejelekan, nanti musibah di hari akhir. Kalau saya melakukan kebaikan, beruntung di hari akhir. Kejelekan-kejelekan barakallahu fikum betul-betul akan mendatangkan musibah yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang-orang yang barakallahu fikum apa? selalu melakukan kejelekan di dunianya, meninggalkan kebaikan-kebaikan di dunianya. Wa man utiya kitabahu bisimali fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amalannya kepadanya, diberi catatan amalan itu dari arah kirinya, barakallahu fi ucapan dia, wa man utiya kitabahu bisimali fa yaqul ya laitani lam uta kitabiya, seandainya aku tidak diberi catatan amalan ini sehingga aku tidak tahu apa sebenarnya isinya, walam adri ma hisabiya ya laitaha kanatil qadiyah, seandainya kematian itu adalah keputusan terakhir ataupun barakallahu fikum hal yang paling terakhir, artinya setelah kematian itu tidak ada selanjutnya. Barakallahu fikum. Menyesal, betul-betul menyesal. Ma aghna anni maliyah, hartaku sudah tidak ada manfaatnya. Halaka anni sultaniyah, kepemimpinanku, posisiku, kedudukanku juga sudah tidak ada manfaatnya. Betul-betul orang yang sangat rugi. Apa kata Allah kepada para malaikat? Khudhuhu fa ghulluh. Summal jahima sallu, lemparkan dia ke dalam neraka jahanam. Waliyatu billah warakallahu fikum. Azab yang paling ringan yang Allah berikan bagi penduduk neraka jahanam warakallahu fikum, rajulun tutu ala qadamaihi jamratan yaghli bihima dimahu, seorang insan yang diletakkan di kedua kakinya dua bara api dari neraka jahanam, ketika diinjak bara api tersebut langsung mendidih apa? Otaknya. Mendidih baru. Itu yang paling ringan. Dan dia merasakan itu dalam kondisi hidup bukan mati. Dalam kondisi hidup bukan mati. Warakallahu fikum. Waliyatubillah. Atas dosa-dosa warakallahu fikum dilakukan kita di dalam apa? Perjalanan hidup di dunia. Namun kita semua harus yakin bahwa Allah itu apa? Al-Ghufur. Allah itu maha pengampun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Ketika mengatakan inna batsha rabbika lasyadid, sungguh azab Rabbmu itu sangat keras. Disebutkan seperti itu barakallahu fikum. Dia yang menciptakan kalian, dia akan membangkitkan kalian juga. Tapi Allah tutup barakallahu fikum. Wa huwal ghafurul wadud. Namun dia adalah zat yang maha pengampun. Artinya apa? Selalu dibuka kesempatan baik kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan menunaikan apa barakallahu fikum? Salat tadi. Istighfar kita dalam salat barakallahu kita hayati. Kapan kita membaca Rabbighfirli dalam salat? Ketiga? Rabbighfirli. Kapan? Ketika duduk di antara dua sujud. Kalau pas lagi duduk kayak gini mantan mikir apa ya. Tapi kalau pas lagi sujud tahu bacaannya. Kalau pas bangun dari sujud tahu bacaannya. Saking mutkinnya ya barakallahu fikum. Saking apa? Saking pahamnya. Kenapa kita kan saking pahamnya? Karena sesuatu yang saking kita pahami terkadang sulit kita ungkapkan dengan kata-kata. Ya tidak barakallahu fikum. Saya akan katakan, antum tahu buah mangga? Tahu? Tahu. Apa itu buah mangga? Saking pahamnya, saking ngertinya enggak bisa mengungkapkan dengan apa? Dengan kata-kata. Barakallahu fikum. Kadang kita terjadi seperti terjatuh dalam kondisi seperti tadi. Intinya barakallahu fikum bahwa di antara sebab kita itu betul-betul bisa khusyuk dalam sholat, yaitu kita merasa kita itu sedang di hadapan Allah, sedang berbicara dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus dalam apa? Dalam membaca apa? Al-Fatihah. Di dalam ayat-ayat yang lain juga apa demikian. Kemudian barakallahu fikum ketika kita membaca amin juga harus dihayati barakallahu fikum, jangan kita mentak-mentak Allah. Amin itu apa? Ya Allah kah? Kabulkan. Barakallahu fikum. Kadang kalau kita menghadiri, kalau kita takziah barakallahu fikum, kemudian di situ Pak Kajin berbicara dan segala macamnya mendoakan. Orang-orang yang takziah itu mengucapkan amin kayak seakan-akan apa? Disentakkan gitu ya. Amin, amin. Padahal barakallahu fikum kita sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu amin? Ya Allah, kabulkanlah. Ya Allah, kabulkan. Kita memohon bukan memerintah Allah. Amin, ya Allah kabulkanlah. Jadi barakallahu fikum kita betul-betul menghayati ketika kita membaca amin. Apa maksud amin tadi? Pernah dihayati enggak barakallahu fikum? Hah? Waladhalin amin. Dah beres kayak gitu aja. Enggak sampai ke dalam hati barakallahu fikum. Kalau enggak sampai ke dalam hati itu khusyuk itu apa? Mulai pudar. Mulai apa? Pudar. Memang berat untuk betul-betul menghayati apa? Menghayati bacaan-bacaan kita. Tapi kita harus upayakan. Kita harus upayakan sedikit demi sedikit. Kalau enggak bisa semuanya, ya sebagiannya. Minimalnya barakallahu fikum yang pertama Al-Fatihah. Ya. Yang kedua doa ketika ruku. Kemudian i'tidal. Kemudian doa ketika sujud. Kemudian barakallahu fikum doa di antara sujud. Itu kan pendek-pendek semua barakallahu fikum. Mudah untuk kita apa? Hayati. Minimal itu kita hayati barakallahu fikum. Subhana rabbiyal azim. Apa artinya? Maha suci Rabbku yang maha agung. Kita ketika rukuk kita hayati. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Kita hayati barakallahu fikum. Ketika duduk di antara sujud kita membaca apa? Kita hayati. Maknanya minimal itu kita hayati barakallahu fikum. Yang lain misal belum bisa, ya kita baca. Kita baca. Tapi kita upayakan untuk maksimal di dalam menghayati. Sungguh barakallahu fikum, kalau kita betul-betul bisa menghayati apa yang kita baca, kita akan mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat. Kalau kita sudah bisa khusyuk di dalam sholat, apa kata Allah? Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Sungguh telah beruntung. Yang beruntung itu bukan A, B, C, D. Bukan para orang mu'minun. Orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang-orang yang memiliki sifat sebagaimana disebutkan olehnya dari sifat-sifat yang ada. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Insyaallah pada kesempatan selanjutnya kita akan mengambil sebuah kitab. Ada satu kitab barakallahu fikum. Dari karya tulis Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, insyaallah taala kita akan baca kitab tersebut. Bila seandainya belum ada fotokopiannya, insyaallah akan kita fotokopikan barang satu lembar, dua lembar. Yang harapan saya barakallahu fikum dikala kita belajar, dikala kita ta'lim, ada satu upaya untuk kita betul-betul bisa menguasai pembahasan tersebut. Di dalam teori belajar barakallahu fikum disebutkan la yang bagi liman arada ayaqra alkitab ya tasawwaru annahu yuridu ayyauda maratan thaniyah. Tidak sepantasnya bagi seorang yang memiliki keinginan untuk mempelajari sebuah kitab sudah ada gambaran terlebih dahulu gampang nanti ngulangi lagi. Kenapa barakallahu fikum? Karena pola pikir tersebut yamnauka an fahmi jami'al kitab akan menghalangimu untuk memahami seluruh isi kitab yang ada. Akan menghalangi apa? Memahami seluruh isi kitab yang ada. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita pemahaman yang baik dan benar di dalam memahami Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul alaihi wassalatu wassalam. Naktami bihadal qadar, kita sampai di sini. Mohon maaf bila mana ada tutur kata yang salah ataupun kurang berkenan di hati. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.